نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di, kali ini ayat 91 sampai 93 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Maknanya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka ini masih kaum Yahudi, Bani Israel. Dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Mereka justru berkata, nu'minu bima unzila alaina. Nu'minu bima unzila alaina. Mereka justru membalikkan begini, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Dan itu pun mereka berkata seperti itu, kami beriman kepada Taurat, itu pun dusta gitu. Karena konsekuensi dari mengimani Taurat adalah mengimani Al-Quran. Maka barang siapa yang kufur terhadap Al-Quran, maka dengan sendirinya dia dilabeli sebagai kafir terhadap semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan. Karena Al-Qur'an itu sebagai kitab terakhir dan menghapus apa yang sebelumnya. Jadi Al-Qur'an ketika turun, otomatis semua manusia dan jin itu wajib mengimaninya. Walaupun sebelumnya mereka telah beriman kepada Taurat ataupun Injil ataupun yang lainnya, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi menghapus semuanya. Nah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Dan mereka kufur kepada Al-Qur'an yang diturunkan sesudahnya, yaitu yang diturunkan sesudah Taurat atau Injil. Sedang Al-Qur'an itu adalah kitab yang hak. Jadi tidak ada alasan kenapa mereka menolak Al-Qur'an, padahal di dalam Al-Qur'an tidak ada kebatilan, tidak ada kesalahan. Dan apa yang di dalam Al-Qur'an dari akidah dan keyakinan itu semua juga ada globalnya di Taurat dan Injil. Maka apa alasan mereka untuk mendustakan Al-Qur'an? Ya, sedang Al-Qur'an itu adalah kitab yang hak, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi sebenarnya Al-Quran dengan Taurat, dengan Injil itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya semua kebenaran. Dengan pengecualian Taurat dan Injil itu telah ditahrif dan diubah-ubah oleh pendeta mereka. Maka katakanlah, Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya. Qul, katakanlah, falimataqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Nah, kalau begitu ya, nek ngono gitu. Kalau begitu, misalnya kalau misalnya kalian itu memang beri, kata kalian kan kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, Taurat maksudnya. Oke lah, kalau memang kalian beriman kepada Taurat, kok bisa? Mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar? Jika benar kalian itu beriman. Kalau misalnya kalian memang beriman, kenapa kalian membunuh wali Allah? Kenapa? Bukankah itu justru menunjukkan kalian justru menentang para nabi dan menunjukkan kalian itu tidak beriman sebenarnya terhadap apa yang dibawa oleh nabi. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala membimbing rasulnya Nabi kita Muhammad SAW untuk berhujah di depan mereka. Ini uslub debat berarti kan. Jadi ini komunikasi yang bersifat perdebatan. Dan perdebatan dalam agama asalnya itu tidak layak gitu kan. Kecuali bagi orang yang memang berkompeten dalam berdebat. Jadi pada asalnya kita itu sebagai orang awam tuh dilarang berdebat. Berargumentasi tanpa ilmu itu dilarang. Tetapi ketika memang perdebatan itu dibutuhkan ya, bahkan menjadi darurat, maka bisa jadi wajib perdebatan itu. Yaitu untuk apa? Untuk menegakkan hujjah kebenaran Islam dan kebenaran yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala membimbing nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendebat orang-orang Yahudi. Oke, kalian kata kalian beriman kepada Taurat dan kepada nabi-nabi kalian. Andai itu benar, kenapa history kalian, sejarah kalian justru membuktikan kalian telah pertama membunuh nabi, sebagian nabi Allah. Ya. Pertama, kenapa seperti itu? Dan kedua, memang jelas bahwa saya kalian telah mengubah Taurat. Sungguh Musa ya, telah datang kepada kalian membawa bayinat, bukti-bukti kebenaran. Kalau kita pikirkan, perbedaan antara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dalam soal mukjizat apa? Nabi-nabi sebelumnya, mukjizat mereka itu lebih condong ke mukjizat yang bersifat fisik, indrawi, yang bisa dilihat, ya kan? Seperti Nabi Musa alaihissalam, ya. Memukul hajar kemudian keluar, atau kemudian mukjizat lainnya seperti Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit. Nah, itu mukjizat yang kelihatan. Juga Nabi Musa alaihissalam pernah melemparkan tongkat kemudian jadilah ular dan melahap ular-ular para penyihir, akhirnya penyihir itu kemudian beriman. Itu semua mukjizat yang bisa tampak di mata manusia gitu kan, jelas. Tapi kan justru dengan jelas itu kebenaran terlihat yang bersifat indrawi, mereka tetap saja membangkang dan kufur. Adapun perbedaannya dengan Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad mukjizatnya lebih banyak lagi, baik bersifat indrawi atau bersifat ma'nawi. Di dalam hadis sahih ada bahwasanya dari jemari Rasulullah itu keluar air. Pernah. Itu mukjizat yang bersifat indrawi jelas. Ya. Dan bersifat ma'nawi, Al-Qur'an adalah mukjizat dan itu wahyu. Dan Al-Qur'an, bahasa dalam Al-Qur'an itu bahasa yang terbaik. Lebih baik dari syair-syair jahiliyah. Yang mana itu sebenarnya diakui oleh mereka semua yang paham bahasa. Ya. Dan mukjizat lain yang pernah kita pelajari di tafsir Ibnu Katsir juz 28, Nusirtu birru'bi masirata 40 yawman. Aku telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melemparkan rasa takut kepada musuh lebih dari sebulan, dalam jangka waktu lebih dari sebulan. Atau masih rata syahr selama sebulan. Itu mukjizat semua. Mukjizat milik Rasulullah SAW. Sekarang, sungguh Musa alaihissalam telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti kebenaran atau mukjizat. Malah kemudian ketika Nabi Musa AS meninggalkan mereka untuk sementara, kalian justru menjadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya. Anak sapi di sini al-ijl, yaitu sebenarnya patung anak sapi, semacam patung. Bukan anak sapi masih hidup, tapi berupa patung. Ya. disembah oleh mereka ketika Nabi Musa alaihissalam pergi. Itu kan jelas kufur dan itu bentuk kesyirikan gitu kan. Menyembah mereka, menyembah anak sapi itu. Anak sapi jadi-jadian. Nah, dan sebenarnya kalian adalah termasuk orang-orang zalim. Kenapa? Karena kesyirikan adalah perbuatan zalim, udah jelas. Dan ingatlah, ingat juga wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji darimu ya, dan kami angkat bukit, gunung gitu kan, yaitu Tur, ya bukit yang dikatakan oleh para ulama, bukit tersebut atau gunung tersebut banyak pohonnya dan diangkat, dicabut ya, dan Allah Subhanahu wa taala dikatakan mengutus Jibril alaihissalam untuk mencabut gunung itu, kemudian diangkat dan ditaruh atau dilayangkan di atas mereka. Dilayangkan di atas mereka. Jadi ibarat kalau misalnya kita di tanah lapang ya, berkumpul gitu kan. Misal Bani Israel kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengangkat bukit tersebut di atas mereka. Jadi mereka dalam keadaan terancam dijatuhkannya bukit itu ke itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya tidak menjatuhkannya. Kalau sudah menjatuhkannya binasa sudah mereka sekarang. Ya. Kami angkat bukit, yaitu dinamakan di sini salah satu tafsiran Bukit Sina, yaitu Tur Sina di atas kalian. Seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarlah. Maksudnya peganglah erat-erat Taurat itu. Udah kasih kepada kalian. Dan dengarlah, dengar. Jangan membangkang. Kita kan diajarkan sami'na wa ta'na terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi ambil kuat-kuat. Nah di sini peganglah teguh-teguh. Itu menunjukkan kita selayaknya juga memegang Al-Quran dengan teguh-teguh. Membacanya, mengkajinya, ya kan, tafsirnya. Itu arti dari peganglah teguh-teguh sebenarnya. Ada penafsiran lain, yang penting pegang teguh-teguh, benar-benar kita harus memanfaatkan Al-Quran. Ya, karena itu mukjizat dan kemuliaan kita itu terletak di seberapa kita mengkaji atau membaca Al-Quran. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu. Ini kan perkataan Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel di kala itu. Ya, kitab Taurat. Sekarang kitab Al-Qur'an yang menasakh dan menghapus semuanya sebelumnya, justru seharusnya itu lebih kita terapkan lagi, yaitu kita lebih lagi kita memegang teguh-teguh apa yang Allah berikan kepada kita dari Al-Qur'an. Dan kita dengarkanlah Al-Qur'an. Nah, mereka berkata, mereka menjawab, sami'na wa 'asaina. Itu kebalik. Kalau misal kita alhamdulillah, moga-moga sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, tunduk gitu kan. Tapi mereka dengan congkaknya, mereka kata apa? Sami'na, kami mendengar. Oke, kami mendengar. Wa 'asaina, dan kami langgar. Dan kami tidak mentaati. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, dan telah diresapkan ke dalam kalbu mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Karena apa? Kebangkangan mereka, kekafiran mereka. Katakanlah, bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan oleh imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Maksudnya apa? Kalian beriman kepada Taurat. Kalau misalnya kalian beriman kepada Taurat, kemudian kalian malah menyembah anak sapi itu, betapa jahatnya keimanan kalian. Maksudnya iman macam apa ini? Iman macam apa? Iman kepada Taurat, tapi kok malah menyembah anak patung anak sapi. Nauzubillah. Oke, kita langsung ke tafsir ayat 91-93 insyaAllah. 91. Jika orang Yahudi diperintahkan untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran, maka mereka takabur dan sombong, serta mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka berkata begini, kami hanya beriman kepada apa yang kita punya aja, yang diturunkan kepada kami. Sedangkan justru mereka kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, padahal wajib. Maksudnya kafir dengan kitab-kitab selainnya. Padahal yang wajib adalah mereka harus beriman kepada apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dari kitab apapun. Baik yang diturunkan kepada mereka yaitu Taurat atau kepada selain mereka, yaitu Al-Quran, dan juga Al-Quran pun untuk mereka juga. Jadi Al-Quran itu untuk semua manusia dan jin. Dan inilah keimanan yang benar, inilah keimanan yang berguna, keimanan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh rasul-rasul Allah. Adapun membeda-bedakan antara kitab-kitab, ya, maksudnya kita Taurat itu unggul, kemudian Al-Quran enggak usah, dan juga membeda-bedakan para rasul antara rasul, atau mengaku beriman kepada setengahnya, sebagiannya, dan sebagiannya lain enggak mereka imani, maka yang seperti ini sebenarnya bukanlah keimanan, melainkan akan tetapi itu adalah hakikat kekufuran yang sesungguhnya. Ya, justru melecehkan sekali, setengah-setengah, setengahnya beriman, setengahnya dikufur, dikafiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa 150 sampai 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya, maksudnya membedakan, oh beriman kepada Allah, udah beriman kepada Allah, tapi rasul enggak. Nah itu, yang seperti itu kan membedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada rasul. Padahal beriman kepada Allah itu melazimkan keimanan kepada rasul. Enggak mungkin secara parsial terpisah iman kepada Allah saja. Makanya orang-orang ingkar sunnah, yaitu mengingkari sunnah atau yang disebut Quraniyun, itu mereka kafir. Karena mendustakan Nabi SAW dan tidak mempercayai kepada hadis-hadis Nabi, nah itu kufur. Itu termasuk dari beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian, dan ini masuk kafir ini. Karena ini hal-hal yang dasar sekali dalam agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Sempat pulang, Pak. Alhamdulillah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud membedakan antara beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Seperti tadi, di antara contohnya juga, walaupun ini konteksnya kepada kaum Yahudi, tapi masuk juga di dalamnya orang-orang yang secara parsial beriman dan parsial lainnya itu kafir. Seperti di antaranya Quraniyun atau Inkaru Sunnah, Munkiru Sunnah, yaitu yang mengingkari hadis, yaitu termasuk dalam golongan orang kafir. Dan kitab-kitabnya kadang disebar, ya kan, di masjid-masjid gratis, bandan dan menarik kadang-kadang. Itu di dalamnya ya tentang etika, tentang beragama, tetapi isinya Al-Qur'an aja. Ayat Al-Qur'an saja, enggak ada satupun pendalilan terhadap hadis. Kaya benar, kaya akan Al-Qur'an. Dikit-dikit berdalil Al-Qur'an. Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Kemudian coba tanyakan, "Pak, Mas, ini mana? Coba hadisnya kok enggak ada hadis?" Itu nggak bisa jawab. Pernah anda tanyain itu ketika di masjid di dekat rumah di Kalibata itu, lihat gratis, bagus juga nih bukunya, bagus ya, harum, enak, cakep, berwarna. Ada di masjid sini, tapi setelah kita kembali langsungnya kabur ke mana tahu. Ya, biasanya dari Solo itu, kok biasanya dari Solo itu tahun 2000 udah lama ya. Ah benar itu dari grup ada, itu ada bukunya tiap keluar sebulan sekali. Bensin mana, iya. Nah itu termasuk itu. Cilacap. Cilacap. Ya itu termasuk seperti itu. Berarti dia berusaha untuk membedakan yufarriqu bainallahi wa rusulih. Enggak percaya dengan kalam rasul dan mereka mengklaim percaya dengan kalam Allah. Itu kan bantahannya gampang sekali. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu udah jelas kan? Kemudian qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah jika kalian memang cinta sama Allah, maka ikutilah rasul. Nah, sekarang bagaimana mungkin kita mengikuti rasul tanpa mengikuti hadisnya? Enggak mungkin kan? Nah, enggak mungkin. Jadi gampang sebenarnya membantah mereka. Belum lagi membantah hal-hal yang bersifat furu', misalnya gimana cara-cara salat secara spesifik? Apa yang dibaca di sujud gitu? Yang dibaca di ruku' apa? Yang dibaca doa setelah salat itu apa? Ya, terus itu terlalu gampang membantah, menampar mereka itu terlalu gampang. Makanya cukup tanya, mana kok enggak ada hadisnya? Cukup tanya gitu mereka udah begidik. Udah gemeter. Kecuali kok yang nanyanya orang yang kelihatan oleh mereka awam dan semacam. Jadi kok yang kelihatan berjenggot nanya ke mereka, langsung gemeter itu. Setannya langsung gemeter karena mereka itu kesurupan, pemikiran mereka kesurupan oleh syubhat iblis. Ya, dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian lain, seperti orang yang beriman kepada Al-Qur'an, yang ngakunya beriman kepada Al-Qur'an tapi kufur terhadap sunnah Nabi. Ya, ini sama ketika seseorang kufur terhadap sunnah Nabi itu sama dengan kufur terhadap Al-Qur'an bagaimanapun juga gitu kan. Karena dalam Al-Qur'an udah jelas kita diminta secara wajib untuk ikut pada Rasul. Maksudnya kita mempercayai kalam Rasul. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Mereka itulah sebenar-benar orang kafir. Makanya kita di sini bisa dikatakan orang-orang munkirus sunnah itu kafir. Ya. Orang-orang munkirus sunnah itu kafir. Apalagi kalau misalnya mereka mempropagandakan seperti menyebar kitab-kitab. Nah, kalau yang seperti ini udah jelas mereka mempropagandakan, mereka mati pun tidak kita salati, ya. Tidak kita kafani secara muslim dan kita tidak ikut ngelayat dan semuanya, enggak usah. Karena mereka sudah terhukumi sebagai kafir. Nauzubillah. Tapi lebih baik coba di orang-orang yang awam dari mereka itu dihujahkan atau diberi nasihat supaya bisa dapat hidayah. Oleh karena itu, Allah membantah mereka dengan bantahan yang telak dan mewajibkan mereka dengan kewajiban yang tidak ada pelarian bagi mereka darinya. Allah membantah kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an dengan dua perkara seraya berfirman, "Wa huwal haqq," itu perkara pertama. Sedang Al-Qur'an itu adalah kitab yang benar, itu bantahan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang mana itu udah jelas, Al-Qur'an itu benar. Al-Qur'an itu coba kita lihat di Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an mencela Musa alaihissalam? Enggak, justru menceritakan banyak tentang Nabi Musa. Apakah Al-Qur'an mencela Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Justru semua dari para rasul yang ada di Al-Qur'an itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pencelaan. Tidak ada pencelaan. Itu menunjukkan Al-Qur'an itu dengan adalah kitab penuh rahmat. Seperti misalnya Ahlus Sunnah dengan Syiah, ya, beda. Ahlus Sunnah apakah mencela sahabat? Enggak ada. Sahabat dicela dari Ahlus Sunnah, enggak ada. Coba lihat Syiah sebaliknya. Agama macam apa yang mengkafirkan bahkan membinatangkan para beberapa sahabat, ya kan, dan melaknat, ya, bahkan menyamakan mereka dengan kotoran dan juga menyamakan mereka dengan binatang. Sekarang terlihat jelas tuh mana agama yang penuh rahmat, mana agama yang penuh laknat, ya, udah jelas. Bahkan di Iran sendiri ada pendidikan tarbiyah mereka untuk membiasakan anak-anak melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman. Di antaranya misalnya anak-anak mereka suka dengan toys atau mainan dan semacamnya, masih kecil anaknya, kemudian dikasih mainan. Nah, setelah mereka kan suka, anak-anak kecil suka mainan gitu kan, udah beberapa hari kan saking kecanduannya, abis itu diambil sama orang tuanya. Nah, otomatis kan anak itu bakal merengek benar-benar kan, minta lagi mainannya. Apa kata orang tuanya? La'anat dulu Abu Bakar dan Umar. Diajari gitu, dilaknat lah anak marah. Jadi anak itu dari masa nggak tahunya itu sudah diajarkan untuk melaknat, karena ya tentu nggak ngerti apa-apa, ya dilaknat naudzubillah Abu Bakar dan Umar, kemudian dia dikembalikan mainannya. Itu terjadi berulang-ulang, itu diakui oleh sebagian dari mereka ketika sudah masuk ke sunnah, sudah masuk ke Islam, ya, karena Syiah sebenarnya bukan Islam, ya, sudah masuk ke Islam, akhirnya mereka mengakui itu. Karena apa? Terdidik secara taklid buta untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Itu didikan di sana sebagiannya, sebagian seperti itu. Nah. Jadi Al-Qur'an adalah kitab yang hak. Hak dengan penuh rahmatnya, memuliakan semua para nabi, tidak mencelanya. Ya. Apabila Al-Qur'an itu hak dalam segala hal yang dikandungnya berupa kabar, perintah dan larangan, yang mana ia juga datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sisi Rabb mereka. Maka mengingkarinya adalah sebuah pengingkaran kepada Allah dan pengingkaran kepada yang hak yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Musaddiqal lima ma'ahum." Yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya yang sesuai dengan Taurat dalam segala apa yang dijelaskan olehnya dari kebenaran dan sebagai pelengkap Taurat. Karena banyak hal dalam Taurat itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu melengkapi, menyempurnakan. Lalu kenapa kalau misalnya kalian tahu dengan jelas seperti itu, kenapa kalian justru beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada kalian saja, namun kalian ingkar kepada yang semisal Taurat bahkan lebih lengkap daripada Taurat? Ini kan merupakan kekurangan akal. Tindakan yang demikian itu hanya fanatisme saja. Nah ini nih, fanatisme dan menuruti hawa nafsu, bukan mengikuti petunjuk. Itu betapa besarnya fitnah fanatik, fitnah fanatisme terhadap ras, golongan, kaum, dan apa-apa yang telah menjadi tradisi di masa lalu. Ini fanatisme seperti ini berderajat tentu saja. Ada yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bid'ah dan dia kekeh dengan bid'ahnya. Ada yang menjadikan seseorang itu kufur dan kekeh dalam kekufurannya. Jadi bukan, fanatisme itu bukan hal yang remeh. Ya. Demikian juga dengan posisi Al-Quran sebagai kitab yang membenarkan Taurat yang ada pada mereka. Itu menunjukkan bahwa kitab Al-Quran ini adalah hujjah bagi mereka atas kebenaran yang ada pada mereka dari kitab-kitab yang ada, dari Taurat dan Injil. Dan itu berarti tidak ada lagi alasan lain, tidak ada jalan lagi bagi mereka dalam membuktikan Taurat kecuali dengan Al-Quran. Namun bila mereka mengingkari dan menentang Al-Quran, maka mereka menjadi kaum yang berkedudukan sebagai kaum yang mengklaim suatu pengakuan dengan suatu hujjah dan keterangan yang dia tidak memiliki selainnya. Klaimnya tersebut tidaklah akan sempurna kecuali bila keterangannya benar. Jadi cuma, jangan ngomong tok gitu kan. Jangan klaim tok beriman. Tapi mana konsekuensinya? Mana buktinya bahwasanya kalian benar-benar beriman kepada Taurat, sementara Taurat memerintahkan kalian beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Namun sekarang kalian justru tidak menerima konsekuensi tersebut, justru kufur terhadap Nabi Muhammad dan juga Al-Quran. Dan dengan memilah-milah sebagian dan membuang sebagian itu, kalian mengklaim bahwasanya kalian beriman secara total, itu menunjukkan kalian telah berdusta. Kalian telah berdusta. Maka mereka, okay, klaimnya tersebut tidaklah akan sempurna kecuali bila keterangannya benar. Kemudian dia kembali menarik hujjah dan keterangan itu sendiri dan mendustainya. Bukankah hal seperti ini adalah sebuah kebodohan dan kegilaan? Pengingkaran mereka terhadap Al-Quran hakikatnya adalah pengingkaran terhadap Taurat yang ada pada mereka sendiri. Bahkan menjadi pembatal keimanan mereka terhadap Taurat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menolak pengakuan mereka tentang keimanan mereka kepada apa yang diturunkan kepada mereka dengan firman-Nya. Qul, katakanlah wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Katakanlah, ini sekakmat ini. Oke, kalian katanya beriman. Loh, kalau misal kalian beriman, kenapa kalian membunuh Nabi-Nabi Allah kalau benar kalian beriman? Itu sekakmat itu. Dan mereka tahu sejarah mereka. Mereka tahu sejarah bapak-bapak mereka. Bapak-bapak mereka tuh ada yang membunuh nabi mereka sendiri. Itu udah masyhur di antara mereka. Dan mereka tidak bisa menyembunyikannya. Maka ayat ini itu menjadi semacam guntur bagi mereka. Skakmat, mau ngomong lagi. Benar juga. Ini bapak-bapak kita dahulu telah mendustakan dan telah membunuh para nabi. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, yakni dengan keterangan-keterangan yang jelas dan berdasarkan kebenaran. Tadi kita kan udah tahu bahwasanya Nabi Musa alaihi salam itu buktinya ya Taurat dan juga mukjizat-mukjizat yang bersifat fisikal yang tampak oleh pandangan. Jadi bedanya nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad, nabi sebelumnya itu bukti-bukti mereka atau mukjizat mereka berkisar pada sesuatu yang bersifat indrawi. Seperti tadi, menyembuhkan orang sakit, kemudian menjadikan tongkat menjadi ular, kemudian memasukkan tangan, kemudian terlihat cahaya putih, dan lain-lain. Memukul hajar, batu, kemudian terpancarlah 12 mata air di antara kaum Yahudi. Itu sesuatu yang hissi dan terlihat oleh pandangan mata. Nah, mereka tetap ingkar. Jadi kebedaannya dengan Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya menggabungkan semua jenis mukjizat terbaik, yaitu mukjizat yang bersifat indrawi dan maknawi seperti Al-Quran ini. Ini adalah mukjizat. Tsumma takhadzumul ijla min ba'di. Kemudian kamu malah jadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudahnya. Loh ini wong edan gitu kan, anak sapi kok di. Lah ini berarti jangan-jangan orang Solo ini tasyabuh dengan Yahudi karena menyembah anak sapi atau Ki Selamat. Ki Selamat dan juga keturunan-keturunannya. Nah, kemarin setahun yang lalu kan ada yang mati dari keturunan itu atau semacamnya seperti Debleng atau apa namanya itu, kerbau itu mati ya. Mati kemudian dikultuskan habis itu padahal kebo. Nah, ini sebenarnya ini makanya mereka ini ya, yaitu orang-orang yang musyrik yang mereka menyembah ini, mereka mengikuti tipu daya iblis. Iblis menipu orang-orang Yahudi ini, sebagian dari Yahudi ini, dan iblis menipu orang-orang yang seperti ini, gitu kan. Maksudnya wa antum zalimun, dan sebenarnya kalian adalah orang-orang yang zalim dalam hal tersebut yang kalian tidak memiliki alasan tentangnya. Jadi bisa dikatakan wa antum zalimun, kezaliman yang di sini ada banyak maksudnya, bisa kezaliman karena mengingkari kebenaran itu zalim. Ya. Kemudian berdusta itu juga zalim. Dan yang ketiga menyembah anak sapi itu juga zalim. Jadi kezaliman di sini tiga atau lebih. Yang pertama tadi apa mengklaim kufur atau mendustakan kitab Al-Qur'an. Dan juga kezaliman yang kedua juga adalah pura-pura atau mengklaim sesuatu yang sebenarnya tidak benar, yaitu mengklaim kami beriman tapi sebenarnya enggak ya. Kemudian yang ketiga zalim karena menyembah anak sapi ya. Anak sapi apa? Cempe itu anak kambing atau anak sapi? Pedet. Pedet. Iya. 93 ya, ayat 93. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Dan ingatlah, eling-eling ya Yahudi, ketika kami mengambil janji darimu dan kami angkat bukit Sina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Maksudnya mendengar dengan menerima dan taat serta respon untuk menunaikan. Malah mereka berkata, sami'na wa asayna. Itu lawan dari sami'na wa ta'na. Jadi lawan dari Mbah Idris ya, Mbah Idris sami'na wa ta'na. Lagi di kau ini sami'na wa asayna. Ya. Kami mendengar tapi kami enggak mentaati. Kami mendengar dan kami melanggar. Nah, ini bebal kan? Bebal. Karena hal ini menjadi suatu kebiasaan mereka, dengar ya enggak ditaati. Ya makanya dalam kisah yang Baqarah itu, kisah disuruh setelah mereka ingin patung kan. Mereka disuruh kan menyembelih Baqarah. Menyembelih sapi, makanya disebut surah Al-Baqarah. Mereka enggak langsung melakukan, tapi nanya dulu, ribet dulu. Warnanya apa dan gimana. Nah, kemudian apa akhirnya mereka lakukan akhirnya dengan spesifikasi yang menyempit gitu kan. Nah, kasihan, padahal secara mutlak apa itu Baqarah, yang penting sapi betina udah gitu. Mereka makin malah menyempitkan gitu kan, gara-gara pertanyaan-pertanyaan mereka. Banyak nanyanya enggak penting padahal. Nah, habis itu mereka makin kesulitan dengan itu, tapi bagaimana mereka tetap melakukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kadu yaf'alun." Hampir saja mereka enggak melakukannya. Tapi masih melakukan, untungnya masih melakukan, dan untungnya mereka masih mengatakan insya Allah gitu kan. Insya Allah itu masih untung gitu loh, ngomongnya insya Allah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan kebobrokan mereka. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Kekafiran mereka. Yani dijadikan dalam hati mereka kecintaan kepada anak sapi itu, maksudnya patung anak sapi itu loh. Dan penyembahan mereka kepadanya gitu. Serta menyerapnya, maksudnya menikmatinya, enjoy dalam bertabut kepada patung itu. Sebenarnya kok akal sehat itu kan, ini kok pekok banget gitu kan, bahlul banget gitu loh. Sampai mereka kecanduan dengan penyembahan itu. Kalau akal sehat seperti itu, dan itu juga sekarang orang-orang banyak yang seperti itu gitu. Udah jelas kuburan itu bukan tempat untuk meminta-minta, tetap aja mereka meminta-minta. Di tepi sungai gitu kan, atau di bawah pohon bambu dan semacamnya. Udah jelas itu bukan tempat meminta-minta, tetap aja mereka kecanduan dengan hal itu. Itu semua kan dari iblis itu, wahyu dari iblis semuanya itu. Ya. Jadi itu bisa menjadi hukuman. Nah makanya dikatakan sini telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekufurannya. Itu sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka dari kebenaran. Yang disebabkan apa kekufuran mereka tersebut. Qul bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah jahat benar perbuatan yang telah diperintahkan oleh imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Maksudnya kalian ini ngaku-ngaku beriman dan kalian ini muji diri kalian dengan agama yang benar, ya ngaku beriman lah, ngaku paling benar, dan kalian juga sampai membunuh para nabi Allah. Setelah itu kalian sekarang malah nyembah nabi, nyembah anak sapi sebagai sesembahan kalian selain daripada Allah. Ketika Musa alaihissalam, nabi Allah tidak hadir di tengah kalian. Ya, jadi Musa dai-nya itu absen. Nah, kemudian mereka malah menyembah anak sapi atau patung anak sapi. Kalian tidak menerima perintah-perintah dan larangan-larangannya kecuali setelah adanya ancaman dan akan diangkatnya gunung Tursina di atas kalian. Lah ini berarti nunggu diancam dulu, diancam secara fisik gitu kan. Nunggu bukit itu sampai di atas mereka baru, oh iya, baru-baru mereka mau sami'na wa ata'na. Sebelumnya apa? Sami'na wa asaina gitu. Sampai akhirnya itu sami'na wa asaina merupakan kalimat yang menjadi tabiat mereka. Iya, kita dengar kok, kita dengar, tapi enggak bakal kita lakuin. Sampai Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengangkat bukit di atas mereka dan hendak menjatuhkan bukit itu di tengah, di atas kepala mereka. Maka pengakuan iman seperti apa sih yang kalian klaim itu? Dan agama apaan sih kalian yang kalian pegang? Ini menunjukkan orang-orang bebal ya. Itu biasanya walaupun kebenaran udah jelas, itu enggak bisa aja. Sampai apa? Sampai udah jelas Allah Subhanahu wa taala peringatkan dengan peringatan yang berupa indrawi. Ya, ancaman penyakit misalnya atau ancaman banjir itu baru mereka, oh iya kita bakal beriman. Lebih buruk lagi orang-orang sekarang, udah diancam penyakit, udah diancam banjir, diancam gempa, tsunami, tetap aja mereka berbuat syirik. Nah bila kan, makanya orang-orang sekarang itu lebih parah sebenarnya, dan Allah alam nanti hujahnya seperti apa mereka itu di akhirat, dan mudah-mudahan kita gak seperti mereka. Dan agama apakah itu? Apabila hal seperti itu adalah keimanan sebagaimana yang kalian klaim, maka sangat jeleklah keimanan orang yang mengajak orang lain kepada kezaliman dan kekufuran kepada Rasul-Rasul Allah dan banyak bermaksiat. Padahal telah diketahui bahwasanya keimanan yang benar adalah mengajak orang kepada segala hal yang baik dan mencegahnya dari segala hal yang buruk. Dengan semua itu, jelaslah kebohongan mereka dan nyatalah pertentangan dalam diri mereka. Jadi orang-orang sesat itu biasanya saling kontradiktif dalam kaidah-kaidah mereka ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang ada agama baru lagi. Apa? Iya, penyembah batu alam itu akhirnya sudah menikmati banget. Itu meresapi banget ya. Para kecil Tuhannya itu. Tapi saya tanya, ini apaan gitu batu gitu? Saya nggak meyakini ini mau suatu. Saya hanya hiasan doang. Sebenarnya ada yang gitu, ada yang. Iya, kalau hiasan doang nggak apa-apa sih le. Cuman kan ini ya kayak emas gitu aja. Nah, gitu, cuman kan ada yang gitu, ada yang, ini. Nah, ini ya, yang penting urat-uratnya ada kayak nyai orang tidur nih, mahal sampai dibeli 3M kok katanya. Karena dalamnya uratnya kayak nyiroh bidul kan. Yang niatnya gagang, sebenarnya juga enggak apa-apa. Karena kayak yang beli. Tapi kalau gambar maksudnya gitu. Gambarnya kagak gitu. Ini saya jual dan jual. Kalau ada yang beli enggak apa-apa. Tapi kalau kita tuh